Baiklah, tentunya kita ada di Maha Cinta kali ini bersama saya Indra Bekti dan juga rekan saya ada Rianti. Dan ini ada siapa? Puja Sharma. Bukan. Kalau kamu jangan ngaku-ngaku, kamu udah lihat aslinya. Baiklah. Kalau begitu, acara ini tentunya hanya kami persembahkan Maha Cinta Show yang disponsori oleh Teh Botol Sosro, Vegeta, Samsung Galaxy V dan Hatari. Dan ini dia Dewi Persi. Dadah. Jatuh kali, sony sony.